Bismillahirrahmanirrahim. Kita simpulkan berarti kalau hajab dalam usul secara mudah semua laki-laki yang terdekat dengan mayit itu menutup, menghalangi laki-laki yang di atasnya. Ayah menghalangi kakek, ya kakek menghalangi yang di atasnya terus. Demikian juga unsa, semua usul yang wanita yang terdekat yang menghalangi yang di atasnya. Ibu menghalangi nenek. Ya, nenek tidak dapat kalau ada ibu. Dan seterusnya. Furu' dalam furu' yakni furu' diingat di awal yakni semua yang memanggil si mayit dengan panggilan ab atau semua laki-laki dari furu' itu menghajib menghalangi laki-laki di bawahnya. Ibnu yahjub ibna ibnin dan seterusnya ke bawah. Yang terakhir kita baca adalah hawashi. Hawashi kita ingat babitnya ini semua kerabat yang memanggil ayah ibu kita dengan panggilan ayah ibu atau kakek nenek atau manggil kakek kita dengan panggilan ayah atau kakek. Ini hawashi. Hawashi sudah kita baca kemarin bahwasanya semuanya hawashi baik itu laki-laki atau perempuan yuhjabun bidzukur, mereka yuhjabun mahjubun dengan adanya laki-laki dari usul atau dari furu'. Kalau ada ayah atau kakek ke atas, ada anak laki-laki ibn atau ibn-ibnin ke bawah, maka hawashi itu mahjub, terhalang dengan keberadaan adzukur. Bagaimana dengan wanita? Apakah furu' dari wanita menghalangi yang lain? Ini sekarang pembahasannya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, al-ikhwah minal yuhjabuna aydan bil-inasi minal furu'. Ikhwah minal itu juga terhalang. Tidak akan mendapat apa-apa kalau ada inas minal furu', kalau ada furu'ul mayyit yang wanita. Ya, ada bintun atau bintu ibnin, maka ikhwah dari ibu tidak dapat. Kesimpulannya, kalau al-dhukur yang usul ataupun yang furu' itu menghalangi semua hawashi. Kalau furu' dari wanita, furu' yang wanita itu menghalangi ikhwah mil'um. Syaratnya ikhwah mil'um bisa mendapat waris adalah ketika tidak ada furu' dari laki-lakinya atau perempuannya. Misaluhu an yamuta shakhsun an bintihi wa akhihi min ummihi wa akhihi syaqiq. Seorang meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan seorang putri, meninggalkan saudara seibu dan saudara sekandung, seayah seibu. Qala wal binti anis, anak laki, anak perempuan satu orang, karena dia tidak ada maksib, tidak ada laki-laki, tidak ada musyarikah, tidak ada yang bersekutu dengan dia, maka dia dapat setengah. Satu orang dapat setengah. Sisanya setengah lagi li syaqiq, untuk saudara kandung si mayit. Li syaqiq al-baqi. Qala wala syai'a lil akhmil um. Adapun saudara dari ibu tidak dapat apa-apa. Ya, karena keberadaan bint itu menghalangi akh minal um. Berikutnya dari hawas juga adalah al-ikhwah minal ab yuhjabuna bidhukur minal asyikah. Demikian juga saudara seayah, saudara seibu terhalang oleh keberadaan furu' inas. Adapun ikhwah min al-ab, saudara seayah si mayit, itu terhalang dengan keberadaan al-dhukur min al-asyqa, kalau ada saudara-saudara laki-laki sekandung si mayit. Kalau ada laki-laki yang sekandung dengan si mayit, maka saudara seayah tidak mendapatkan sesuatu mahju. Misaluhu an yamuta shakhsun an ukhtihi min ummihi wa ukhtihi min abihi wa ahli syaqiq. Seorang meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan seorang saudari seibu, seorang saudari seayah, dan saudara kandung laki-laki satu orang. Wal ukhti min al-um as-sudus, saudari seibu karena tidak ada furu' yang laki-lakinya, tidak ada yang perempuannya, dapat seperenam karena dia satu orang. Sisanya semuanya untuk saudara laki-laki sekandung. Wal akh asy-syaqiq al-baqi asabah. Qala wala syai'a lil ukhti min al-ab. Ya, saudara, saudari seayah tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena dia terhalang mahjub dengan keberadaan akh syaqiq. Akh syaqiq, saudara sekandung mayit, itu menghalangi ya saudara seayah. Demikian Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.